Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Pagi edisi hari ini Rabu 17 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Seorang CJH Aceh Barat Daya meninggal dunia di Madinah. Tiga rumah berdinding papan di Babah Road ludes terbakar. Polisi tembak mati seorang begal dan penjamret. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang jamaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya tergabung dalam kloter 4 dilaporkan meninggal dunia di Madinah Senin petang waktu Arab Saudi. Informasi yang diperoleh dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Abdiyah Muhammad Yatim MA bahwa satu JCH asal Abdiyah yang dilaporkan meninggal dunia bernama Khatijah Nur Imam Nurdin 66 tahun warga Desa Tengah Kecamatan Mangging. Laporan yang diterima dari petugas haji mengatakan bahwa Khatijah meninggal dunia di rumah sakit di Madinah, Arab Saudi pada hari Senin pukul 15.58 waktu Arab Saudi akibat sakit yang dideritanya. Khatijah Nur Imam Nurdin menderita sejenis penyakit jantung. CJH Abdiyah tahun 2016 sebanyak 46 jamaah tergabung dalam kloter 4 Aceh. Mereka diterbangkan ke Madinah Arab Saudi dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar dengan pesawat Garuda jenis Boeing pada Sabtu malam 13 Agustus. Sudarlun, para jamaah haji rentan terkena penyakit selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, terutama para jamaah yang memiliki faktor risiko penyakit. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oskar Primadi mengatakan panitia penyelenggara ibadah haji telah melaporkan 2.569 jamaah haji mendapat pelayanan rawat jalan di Arab Saudi. Selain itu ada 50 jamaah rawat inap dan 63 jamaah telah dirujuk. Data itu didapatkan selama sepekan pelaksanaan ibadah haji. Pada pasien rawat jalan, penyakit yang paling banyak diderita ternyata hipertensi atau tekanan darah tinggi sebanyak 35%. Bahkan berdasarkan data hingga 14 Agustus 2016 pukul 20.00 waktu Arab Saudi, sudah 3 jamaah haji yang meninggal dunia. 2 orang meninggal karena penyakit kardiovaskular dan 1 orang karena penyakit infeksi dan parasit. Cukup banyak jamaah haji yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah kesehatan. Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes sendiri mencatat jumlah dan proporsi jamaah haji dengan risiko tinggi mencapai 21.710 orang. Jumlah ini telah terlaporkan dalam sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan. Agar lebih mudah dikenali, jamaah haji yang berisiko tinggi diminta menggunakan gelang. Sudarlun, 3 unit rumah berdinding papan milik warga Desa Imirah, Kecamatan Babah Road, Aceh Barat Daya ludes terbakar Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Ketiga rumah yang terbakar adalah milik Wahidin 50 tahun, Himan 52 tahun, dan Ibrahim 40 tahun. Api berawal dari rumah Wahidin. Dalam sekejap api membesar dan menyambar rumah di sampingnya. Kepala BPBK Abdiyah Amiruddin mengatakan api yang membakar 3 rumah warga tidak mampu dikendalikan karena material bangunan terbuat dari kayu dan dengan cepat kobaran api menguasai ketiga bangunan itu. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, petugas pemadam langsung ke lokasi kejadian, namun api telah menghanguskan 3 unit rumah warga. Kepala Dinsos Naker Trans Abdiyah Nazaruddin mengatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran. Bantuan yang diberikan berupa mie instan dan sejumlah perlengkapan rumah tangga. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan BPBK Abdiyah untuk mendirikan penampungan sementara bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Sudarlun, petugas Polresta Bandar Lampung menembak mati Rahman, tersangka begal dan jamret. Polisi terpaksa menembak karena Rahman melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tajam saat hendak ditangkap. Dalam kondisi luka tembak, Rahman dilarikan ke rumah sakit namun tewas akibat kehabisan darah. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Komisaris Dery Agung Wijaya, Rahman terbilang sadis dalam beraksi. Karena Rahman dan rekannya Fahri selalu membawa senjata tajam setiap aksinya. Bahkan mereka sudah 12 kali menjamret dan begal. Korban terakhir adalah Agustinus pada 8 Agustus 2016 lalu. Dery menjelaskan ketika itu korban mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Sultan Syahrir Pahoman. Dari arah belakang datang Rahman dan Faris memepet sepeda motor korban. Korban kemudian menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor kedua tersangka. Ternyata Rahman mengeluarkan senjata tajam dan menusuk wajah korban. Dery mengatakan korban teriak sehingga mengundang perhatian warga sekitar sehingga massa mengepung dan menangkap Faris. Sedangkan Rahman melarikan diri. Petugas yang patroli ikut mengejar Rahman hingga menemukan tersangka. Polisi terpaksa menembak mati Rahman karena melawan menggunakan senjata saat akan diringkus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah mengaku tidak mudah menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tanah air karena industri yang berkembang saat ini merupakan padat modal. Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada 2017 ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,6% dan kemiskinan pada kisaran 9,5% hingga 10,5%. Menurutnya daya serap tenaga kerja tidak besar, akhirnya penurunan kemiskinan tidak secepat yang diharapkan dan ini karena industri terakhir masuk bersifat padat modal. Melihat kondisi ini, pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah agar menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi industri padat karya. Sementara untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah tetap akan melanjutkan program yang telah berjalan seperti perlindungan sosial yang komprehensif melalui perluasan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, serta bantuan tunai bersyarat. Sudarlun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Turki untuk Indonesia. Pemanggilan dilakukan terkait penangkapan pelajar warga negara Indonesia karena diduga mengikuti aktivitas terlarang di Turki. Retno mengaku perlindungan terhadap WNI di Turki sudah dijalankan. Diberitakan sebelumnya, kabar bahwa ada warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Turki dibenarkan Kementerian Luar Negeri RI lewat juru bicaranya Arman Atanasir. Handika Lintang Saputra ditangkap aparat keamanan Turki 3 Juni 2016. Ia dituduh terlibat dalam organisasi teror bersenjata yang terafiliasi dengan gerakan Hizmet atau gerakan Fethullah Gulen. Ia menegaskan bahwa pihak KBRI Ankara telah menemui Handika di penjara beberapa kali sejak penangkapan di Gaziantep dan memastikan bahwa Handika dalam kondisi sehat. Arman Ata menambahkan bahwa pihak KBRI telah menyewa pengacara untuk melakukan pendampingan hukum. Selain itu, KBRI juga telah menemui Wakil Kepala Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Gaziantep untuk menyampaikan permohonan agar proses kasus Handika dapat disegerakan. Sudarlun, sebuah tank militer Taiwan tergelincir dan jatuh ke sungai saat latihan gabungan. Sedikitnya 4 orang tentara yang ada di dalam tank tersebut tewas. Disampaikan militer Taiwan dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, insiden ini terjadi ketika tank lapis baja jenis CM-11 hendak kembali ke kamp militer di wilayah Pintung, Taiwan bagian selatan pada Selasa pagi usai melakukan latihan gabungan. Di tengah hujan deras yang mengguyur, tank tersebut tergelincir saat melewati jembatan dan jatuh ke dalam sungai Wangsa hingga terbalik. Saat itu tank tersebut membawa 5 tentara di dalamnya. Tentara yang mengemudikan tank itu berhasil menyelamatkan diri, namun 4 tentara lainnya terjebak di dalam. Ketika akhirnya berhasil dievakuasi keluar dari tank, keempat tentara itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Keempatnya segera dilarikan ke rumah sakit setempat, namun penanganan darurat gagal menyelamatkan nyawa mereka. Pemicu insiden ini belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan pihak terkait. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 17 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda, berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.